Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengerniakan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka membahas kitab Ahaditsul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita telah selesaikan bab yang ke ya, ke 16 ya, yang ke 16 terkait dengan ya tercelanya ghibah, namimah dan sukhriyah atau mengolok-olok. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di bab yang baru yaitu bab yang ke 17 yang berjudul Al-Haya'u. Ya, yang judulnya Al-Haya'u atau ya rasa malu. Ya. Kita mulai baca dari perkataan beliau. Ya, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Inna min a'zami khilaliddin wa min a'zami awsafi ibadillahil mu'minin wa min ajali syu'abil imani al-haya. Di antara ya, karakteristik agama Islam dan di antara sifat hamba-hamba Allah yang beriman yang paling agung, dan juga salah satu di antara cabang-cabang keimanan adalah al-haya, yaitu rasa malu. Wa huwa khoslatun 'azimah wa khallatun karimah. Dia merupakan ya karakter yang mulia ya dan juga sifat yang mulia yang mengantarkan kepada atau mengantarkan seorang kepada tahalli bil fadhail, menjadikan seorang itu kemudian berhias dengan hal-hal yang baik ya. Wa takhalli minar radail, dia menghilangkan sifat-sifat yang rendah ya, itu sifat malu yang menjadikan seorang ya berhias dengan akhlak-akhlak yang baik dan juga menjadikan seorang itu ya atau mengosongkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan wa huwa mustaqun fi aslihi minal hayat, dan kata haya ya, kata haya itu diambil dari kata hayat yang artinya kehidupan ya. Maka setiap maka selama kehidupan itu ada pada hati seseorang, maka rasa malunya pun akan semakin besar. Dan setiap kehidupan dalam hatinya itu semakin lemah, maka ya rasa malunya pun akan semakin melemah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Siapa yang sedikit ya rasa malunya, maka semakin sedikit, semakin berkurang ya kehati-hatiannya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, dan siapa yang ya sedikit rasa hati-hatinya, maka telah mati hatinya. Artinya orang yang tidak yang sedikit rasa malunya, maka dia semakin sembrono, semakin tidak berhati-hati, dan itu merupakan pertanda hatinya telah mati. Naudzubillah. Maka wal haya'u ya ma'dinul akhlaq. Dan rasa malu itu adalah merupakan sumber dari akhlak yang mulia. Ya, wa mamba'ul muamalat al-karimah, dan merupakan ya mata air dari muamalah-muamalah yang baik. Sumber dari muamalah yang baik dari seseorang itu adalah rasa malu. Ya. Wa huwa khairun kulluhu kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malu itu seluruhnya baik. Ya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala ya'ti illa bi khairin, dan malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Qatadah ya, Beliau mengatakan, suatu hari kami bersama Imran bin Husain radhiyallahu anhu dalam sebuah perkumpulan. Ya. Dan di sisi kami ketika itu ada Bushair bin Ka'ab. Ya. Maka kemudian Imran bin Husain menceritakan kepada kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu. Ya. Menceritakan hadis Nabi bahwasanya rasa malu itu seluruhnya baik. Ya, beliau katakan seluruhnya baik. Qala au qala al-haya'u kulluhu khair. Atau dalam redaksi lain dikatakan, ya, rasa malu itu baik seluruhnya. Ya, sama, cuma dibulat-balik saja. Maka Bushair bin Ka'ab menanggapi, ya, dia mengatakan, ya, inna lanajidu fi ba'dil kutubi awil hikmati anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'fun. Ya, kata Bushair, sungguh telah kami dapati dalam banyak kitab, dalam banyak buku, dan juga kata-kata hikmah, ya, bahwasanya memang rasa malu itu di dalamnya ada ketenangan, ya, dan ada penghormatan kepada Allah, ya. Namun di dalamnya, di dalam rasa malu itu ada kelemahan, kata Bushair. Qala fa ghadiba Imran hatta ihmarata aynah. Ya. Maka kemudian mendengar hal tersebut, Imran kemudian marah. Ya. Ya, Nabi katakan bahwasanya malu itu sepenuhnya bagus, sepenuhnya baik. Kenapa dikatakan ada kelemahan di dalamnya? Maka marah. Ya. Kata Imran, ala arani uhadithuka an Rasulullah SAW wa tu'aridu fihi. Kata Imran, aku telah, ya, beritahukan kepadamu perkataan Rasulullah SAW, namun kamu malah menentangnya. Ya, artinya dikatakan malu itu sebaiknya apa, seluruhnya baik. Kenapa engkau malah mengatakan ada kelemahan di dalamnya? Ya, meskipun ada ketenangan dalam betul, tapi kenapa dikatakan ada kelemahan di dalamnya? Dan kau berdalil dengan perkataan-perkataan yang tidak ada dasarnya. Ya. Maka kemudian Imran kembali mengulangi hadis tersebut. Dan kembali dijawab oleh Bushair dengan jawaban yang sama. Ya, berdebat. Ya. Maka mereka terus berdebat sampai-sampai kami mengatakan, innahu minna, ya Aba Nujaib. Sungguhnya dia itu bagian dari kita, dia bukan orang munafik, dia bukan orang yang sengaja menentang Rasulullah SAW. Ya. Innahu la ba'sa bihi, ya, dia itu sekedar mengungkapkan apa yang ada di, apa yang dia ketahui. Ya, bukan bermaksud untuk kemudian menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan bahwasanya orang yang punya rasa malu, maka dia berada di atas kebaikan yang besar. Dan rasa malu ini yang akan mendatangkan kebaikan baginya. Dan bahwasanya rasa malu itu seluruhnya baik. Ya. Dan di dalam rasa malu itu terdapat kebaikan yang sangat banyak, terdapat banyak keutamaan. Ya, dan siapa yang mempunyai sifat malu, maka dia akal yang sempurna. Ya, maka dia berada di atas kesempurnaan akal. Ya. Dan juga adabnya adalah adab yang baik. Dan ya, tidaklah dia mendapatkan sesuatu dari rasa malu itu menyelainkan kebaikan. Artinya dia tidak perlu khawatir dengan rasa malunya, karena dia pasti akan mendapatkan kebaikan dari rasa malu tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, ya, ya'ishul mar'u mastahya bi khairin wa yabqal 'udu ma baqiya al-liha'u. Seorang itu senantiasa hidup dalam kebaikan selama dia punya sifat malu. Sebagaimana kayu itu akan tetap hidup selama dia dilapisi oleh kulitnya. Ya, jadi pohon itu kan ada kulitnya, ada lihaknya, ada kulit pohon. Nah, dia akan senantiasa hidup kalau dilapisi oleh kulitnya. Maka seperti itulah manusia akan senantiasa hidup dalam kebaikan selama dia dibungkus oleh rasa malu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70-an cabang. Ya, 70-an cabang, a'laha qawlu la ilaha illallah. cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, dan yang paling rendah adalah ya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu itu adalah cabang, salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya iman itu tidaklah satu karakter saja. Ya, tidaklah berada dalam satu karakter saja atau satu cabang saja. Akan tapi dia punya banyak cabang dan punya ya sifat yang sangat banyak. Ya. Punya karakter yang banyak. Dan yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimatul ikhlas wa tauhid, ya, kalimat yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu orang lewat, ya, min hajarin, berupa batu atau syauk atau duri, ya, atau zujaj, beling, ya, kaca, atau semisalnya dari jalan. Itu juga termasuk di antara cabang iman. Ya. Dan dalam hal tersebut juga terdapat keutamaan sifat malu. Ya, karena disebut secara langsung bahwasanya dia merupakan salah satu cabang keimanan. Ya. Maka setiap hamba yang punya rasa malu, semakin besar rasa malunya, maka semakin besar pula imannya. Ya. Dan dia adalah kebaikan seluruhnya dan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian pada pendengaran bilang Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al haya'u wal imanu urina jami'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa malu dan keimanan itu bergandengan bersama-sama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Maka ketika salah satu itu diangkat, dicabut, maka yang lain pun akan tercabut. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksudnya adalah bahwasanya keduanya adalah mutalaziman, keduanya saling bergandengan. Ya, tidak terpisahkan. La yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Tidak saling berpisah, enggak bisa berpisah. Ya. Dan maknanya adalah bahwasanya ya, kekuatan salah satunya merupakan kekuatan bagi yang lain. Ya. Dan kelemahan salah satunya merupakan kelemahan bagi yang lain. Ya. Maka bainahuma talazum wa tarabut. Antara iman dan malu itu ada saling keterkaitan dan ya, saling berkonsekuensi. Ya, kalau imannya lemah, malunya juga lemah. Atau sebaliknya, malunya lemah, malunya tipis, maka imannya juga menipis. Ya. Jadi saling berkaitan antara rasa malu dengan iman sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Ya, punya akhlak utama. Dan akhlak agama Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya adalah bahwasanya setiap agama itu punya watak, ya, punya watak yang ditekankan di dalamnya, ya, dan penganutnya itu dikhususkan agar menekankan kepada akhlak tersebut, ya. Maka akhlak agama Islam adalah rasa malu, itu yang menjadi khas agama Islam, ya, yaitu ya, sebuah karakter, sebuah watak yang dengannya agama Islam ini tegak. Ya, dan dia adalah sumber dari segala kebaikan dan mata air dari segala keutamaan. Itulah rasa malu. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Ya. Dan keimanan itu tempatnya di surga. Wal badza'u minal jafa' wal jafa'u finnar. Sedangkan kata-kata kotor, kata-kata keji itu hal yang menjijikkan, hal yang jelek, dan kejelekan itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar ya dari ya sifat malu. Ya, bahwasanya dia akan membawa orang yang punya rasa malu kepada surga. Ya, dan bisa menjadikannya sukses ya dengan ya bisa masuk surga kemudian menikmati kenikmatan surga. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Asyaj Al-Asari. Beliau mengatakan inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allah. Wahai Asyaj, sungguhnya engkau punya dua sifat yang Allah cintai. Ada dua sifat dalam dirimu yang Allah cintai sifat tersebut. Yaitu al-hilmu wal haya. Yaitu sifat tenang ya, kalem dan juga punya rasa malu. Itulah yang Allah sukai ada pada diri seseorang. Ya, maknanya adalah ya jabalakallahu ala dzalik. Allah telah menjadikanmu punya sifat demikian. Ya, engkau telah dilahirkan dengan sifat yang demikian. Ya, maka al-haya'u fihi ma huwa jibili wa huwa wa ma huwa muktasab. Maka rasa malu itu ada dua jenis. Ada yang memang bawaan dari lahir ciptaan Allah langsung, ya. Ada yang diusahakan, ya. Dan manusia itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam dalam masalah ini, ya. Maka barang siapa yang jahada nafsahu ala tahalli bihi musta'inan billah nala minhu nasiban wafiro. Maka siapa yang berusaha berjuang untuk bisa berhias dengan akhlak ini, yaitu akhlak malu, sembari dia meminta tolong kepada Allah, maka dia akan mendapatkannya. Ya, dengan mendapatkan bagian yang sangat banyak. Artinya dia bisa meraih ya akhlak ya rasa malu tersebut. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan wa'lam annal haya'a naw'an. Ketahuilah bahwasanya rasa malu itu ada dua jenis. Ya. Ahaduma makana khuluqan wajibillatan ghairu muktasab. Jenis yang pertama adalah yang merupakan akhlak yang apa namanya itu khalqan ya atau merupakan ciptaan dari Allah ya dan sesuatu yang dibawa tanpa harus diusahakan ya wa huwa min ajalil akhlaq allati yamnahahu Allahu al-'abda wa yajlubuhu 'alayha dan dia merupakan di antara akhlak yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Ya, yang Allah jadikan dia berakhlak demikian. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Fa innahu yakufu 'an irtikabil qaba'ih wa dana wa dini al-akhlaq, ya. Karena dia akan mencegahnya dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercela. Ya dan akhlak yang rendah. Ya. Wa yahuthu ala isti'mali makarimul akhlak dan rasa malu itu akan mendorongnya untuk mempergunakan akhlak yang terbaik ya dan yang paling luhur. Ya, dan dia merupakan ya karakter iman dari sisi ini. Ya, jadi ini yang pertama. Wa tsani yang kedua, jenis yang kedua adalah makana muktasaban min ma'rifatillahi. Yang kedua adalah rasa malu yang didapat karena diusahakan dengan cara dia mengenal Allah Subhanahu wa taala wa ma'rifati 'azamatihi dan mengenali keagungan Allah dan mengenali bagaimana Allah dekat dengan hamba-hambanya dan mengenali bagaimana Allah itu maha melihat hamba-hambanya ya dan juga dan juga mengenal bahwasanya Allah itu maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati dan apa yang dilihat oleh mata. Ya, semuanya Allah tahu. Ya. Fa hadza min a'la khisalil iman. Dan ini merupakan ya karakter iman yang paling tinggi. Ya. Karakter iman yang paling tinggi. Bal huwa min a'la darajatil ihsan. Bahkan dia merupakan derajat ihsan yang paling tinggi. Artinya apa? Ketika seorang itu semakin dia tahu, semakin dia mengenal Allah, bahwa Allah itu maha melihat, melihat Allah itu dekat dengan hambanya, Allah melihat setiap gerak-gerik kita, maka semakin besar rasa malunya. Ya, dia khawatir, dia malu kepada Allah ketika dia melakukan hal yang tercela. Ya, maka ini justru merupakan derajat ihsan yang paling tinggi ketika seorang mengusahakan rasa malu ada pada dirinya dengan ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Dan orang ini, ya, orang Ansor ini sedang menasihati temannya supaya jangan jadi pemalu, ya. Jangan jadi pemalu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'hu, biarkan dia." Ya. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu bagian dari iman. Ya. Jadi, malu di sini tentu malu yang membuahkan sikap yang baik, bukan malu yang kemudian menjadikan seorang jadi minder, kemudian menjadi apa? Melakukan hal-hal yang justru tidak terpuji. Malu di sini malu yang menghalangi dia dari kebaikan. Maka jangan malu, ya, karena malu itu bagian dari iman. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka di sini, ya, orang Ansor ini menasihati temannya supaya jangan pemalu, ya. akan tapi, ya. Ya, afan. Maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, melarang orang Ansor ini untuk menasihati temannya supaya jangan jadi pemalu. Kenapa demikian? Karena rasa malu itu akan menghalangi orang yang punya malu untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela dan akhlak yang jelek. Dan akan mendorongnya untuk menggunakan akhlak yang paling baik dan paling luhur untuk berinteraksi kepada orang lain. Dan bahwasanya rasa malu itu merupakan kebaikan seluruhnya. Maka fal haya'u min afdalil khisal wa akmalil khilal wa a'zamiha naf'an wa akbaruha a'idatan. Ya. Maka rasa malu itu merupakan karakter yang paling baik dan akhlak yang paling sempurna, ya, dan paling bermanfaat bagi pelakunya atau bagi orang yang punya rasa malu. Maka setiap orang yang selama orang itu punya atau ketika seorang hamba itu punya rasa malu, ya, berhias dengan rasa malu, maka itu akan menghalanginya, ya, akan menjadi pendorong baginya, maaf ya, akan menjadi pendorong baginya dan akan menjadi sesuatu yang akan mengarahkan dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, dan akan menjauhkan dia dari hal-hal yang mungkar, ya. Faman kana dha haya'in hajazahu haya'uhu anir radha'il. Ya. Maka siapa punya rasa malu, maka rasa malu itu akan menghalanginya dari perbuatan-perbuatan yang rendah, ya, yang dipandang rendah oleh orang. Wa mana'ahu minat taksiri fil huquqi wal wajibat, dan akan menjadikan dia tidak meremehkan hak-hak orang lain dan kewajiban-kewajibannya. Ya. Dia punya rasa malu, berarti dia bisa menghargai hak orang lain. Ya. Wa amma manzu'ul haya fa huwa wala ya'udzu billah la yubali ayya radilatin irtakaba. Adapun orang yang dicabut rasa malunya, dia enggak punya rasa malu, wala ya'udzu billah, ya. Maka dia enggak peduli lagi, ya. Ya, hal-hal rendah yang dia lakukan. Ya, hal rendah yang dia lakukan dan dosa-dosa yang dia lakukan dan maksiat apapun yang dia lakukan, dia tidak peduli kalau orang sudah dicabut rasa malunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka nal fukhsyu fi syai'in qab illa syanah wala kanal haya'u fi syai'in qab illa zanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sesuatu itu tercampur dengan kekejian, hal yang keji, ya, maka dia pasti akan, ya, menjelekkannya, akan menjadikan dia jelek. Dan setiap suatu hal itu tercampur dengan rasa malu, maka pasti dia akan menghiasinya. Ya, terus kalau sesuatu yang dibarengi dengan rasa malu, dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Perbuatan yang kita lakukan, kalau kita hiasi dengan rasa malu, maka akan menghiasi apa yang kita lakukan. Contohnya kalau kita misalnya mau bertamu, ya. Kalau kita mau bertamu, kalau kita nggak punya malu, tentu berbeda dengan kalau kita punya rasa malu. Ya. Pasti rasa malu itu akan menghiasi perbuatan kita. Kita akan minta izin, sopan, dan lain sebagainya. Karena kita punya malu. Ya, maka rasa malu itu akan menghiasi apapun ya, yang mengiringinya. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya akhlak yang jelek itu adalah pintu dari segala kejelekan. Ya. Dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik merupakan pintu dari segala kebaikan. Maka rasa malu merupakan akhlak yang paling agung, akhlak yang mulia yang paling agung. Dan tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti akan menjadikan yang bagus dan akan menjadikan yang beruntung. Ya. Kemudian dari Salman Al-Farisi, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza arada Allahu bi 'abdin halakan naz'a minhu al-haya." Kata Salman radhiyallahu anhu, ketika Allah Ta'ala menghendaki kehancuran bagi seorang hamba, maka Allah akan cabut darinya rasa malu. Ya. Faida naza'a minhul haya'a lam talqahu illa maqitan mumaqqata. Dan ketika rasa malu itu sudah dicabut darinya, maka tidaklah engkau temui dia kecuali dalam kondisi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena orang yang dicabut rasa malunya, dia akan tidak malu untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Dia menjadi orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kalimat yang pertama kali didapatkan oleh manusia dari perkataan para nabi adalah yaitu, jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang dicabut rasa malunya, maka dia enggak peduli. Ya. Tentang apa yang dia perbuat, ya. Dan dia juga tidak berhati-hati dalam segala urusannya, ya. Sembrono dalam segala urusannya. Ya. Dan dia tidak pula malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, yang melindunginya. Dan dia juga tidak malu di depan hamba-hamba Allah. Ya. Wa man qalla haya'uhu la yubali birtika bil ma'siyah. Maka yang rasa malunya itu tipis, dia tidak peduli untuk melakukan maksiat di setiap tempat. Ya. Dimanapun dia berada, dia enggak punya malu, dia pede saja melakukan kemaksiatan. Ya. Maka warubbama ya yushi'uha wa yushir nafsahu biha. Dan kadangkala ya, kadangkala dia mempopulerkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Ya. Bahkan dia menceritakan bahwasanya dia telah melakukan ini dan itu, perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Seolah-olah dia telah melakukan hal yang baik. Ya, dia bangga dengan apa yang dia lakukan karena enggak punya rasa malu. Ya, dia maksiat di mana-mana, dia joget-joget, dia macam-macam. Dia publikasikan seolah-olah itu hal yang biasa bagi dia. Ya. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Wa qawluhu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta," fi ma'nahu qawlan. Kata Ibnu Rajab rahimahullah bahwasanya hadis ini punya ada dua pendapat dalam memaknai hadis ini. Ya, ada dua pendapat dalam memaknai hadis ini. Yang pertama adalah annahu laisa bima'nal amr. Hadis ini bukan bermakna untuk memerintah. Ya. Tadi dikatakan faf'al ma syi'ta atau fasna' ma syi'ta. Lakukan apa yang kamu mau. Namun maksudnya bukan menyuruh, ya. Ya, maksudnya bukan untuk menyuruh apapun yang diinginkan, walakinnahu ala ma'na dzammi wan nahyi anhu. Tapi maknanya justru adalah melarang. Ya, meskipun di disebutkan itu seperti seolah-olah disuruh, disuruh untuk melakukan apapun, tapi justru itu bermakna larangan, ya, bermakna celaan dan larangan, ya. Dan pendapat ini juga punya dua sisi, ya. Mereka mengatakan bahwasanya sisi yang pertama, bahwasanya ini merupakan perintah yang maknanya ancaman dan wa'id, ya. Ya, maknanya ancaman. Perintah namun bermakna ancaman. Artinya apa? Idza lam yakun laka haya fa'mal ma syi'ta. Kalau memang kamu enggak punya malu, ya sudah, lakukan apapun yang kamu mau, ya. Tapi Allah, ya, akan membalasmu atas apa yang kau lakukan, ya. Jadi memang dipersilakan, tapi disertai dengan ancaman bahwa, ya, berarti engkau enggak punya malu dan Allah pasti akan membalas perbuatanmu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Ya, dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan, "Berbuatlah apa yang kalian suka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan." Ya. Jadi bukan berarti kemudian kita bebas Allah. Oh, berarti di sini Allah menyuruh kita untuk melakukan apapun, tidak. Tapi di sini justru Allah mengancam, ya. Oke, silakan. Tapi Allah Maha melihat dan Allah akan membalas hal tersebut, ya. Kemudian sisi yang kedua, bahwasanya hadis ini bermakna perintah. Tapi maknanya adalah informasi atau khabar, ya. Jadi bukan untuk memerintah tapi memberi kabar, memberikan informasi, yaitu maknanya bahwa siapa yang enggak punya rasa malu maka dia pasti akan melakukan apapun yang dia suka, ya. Karena yang menghalanginya dari melakukan hal yang tercela itu adalah rasa malunya. Ya, maka yang tidak punya rasa malu maka dia akan terjatuh dalam banyak perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dan dan orang yang punya rasa malu tidak akan terjatuh dalam hal tersebut. Ya. Jadi ini maknanya adalah memberi kabar, memberi informasi. Berarti kalau ada orang yang suka berbuat sesukanya, itu berarti orang yang tidak punya malu. Ya, maknanya demikian. Pendapat yang kedua, kalau tadi pendapat pertama adalah memang perintah, ya, atau apa, perintah yang bermakna larangan atau bermakna ancaman. Pendapat yang kedua mengatakan innahu amrun bi fi'li ma yasha'u 'ala zahiri lafzihi. Pendapat yang kedua mengatakan memang disuruh. Ya, tapi bukan ancaman, bukan juga mengabarkan orangnya enggak punya malu, bukan. Memang disuruh untuk melakukan sesuai dengan lahiriah dari hadis tersebut. Ya, maknanya adalah, ya, ketika engkau ingin melakukan sesuatu yang engkau yakin itu tidak memalukan, ya. Engkau tidak malu kepada Allah, engkau tidak malu kepada orang, memang itu bukan perbuatan memalukan, la likaunihi min af'ali ta'at. Karena memang itu perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, ya. Au min jamilil akhlak wal adab, atau merupakan bagian dari akhlak yang baik, ya, al-mustahsanah, yang merupakan akhlak atau adab yang dianggap baik. Fasna' minhu hina idzin ma syi'ta. Maka ketika itu boleh melakukan apa yang engkau mau. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan memang disuruh, bukan ngancam. Ya, bukan mengancam, tapi memang disuruh dalam hal-hal yang memang kau anggap itu bukan hal yang memalukan. Harus mikir dulu, memalukan atau tidak, gitu ya. Kalau memang itu hal yang baik, ya, hal yang memang tidak masalah, ya, enggak usah malu. Ya, misalnya ketika kita bertamu kemudian disuguhi makanan. Ya. Kita tahu bahwasanya pemilik rumah ini sebenarnya pengen juga kita ngicipi makanan dia. Kita menghargai usaha dia. Ya. Maka kita enggak usah malu karena itu hal yang kita lakukan untuk menyenangkan dia. Maka silakan lakukan seperti itu, enggak masalah. Itu makna dari hadis ini. Ya, jadi ada dua pemaknaan, ya. Yang pertama itu mengancam, yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan ini memang perintah, tapi untuk hal-hal yang memang ketaatan atau hal yang baik. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, maka renungkanlah, ya, bahwasanya akhlak ini adalah akhlak yang dikhususkan hanya diberikan kepada manusia tidak diberikan kepada makhluk lain, tidak diberikan kepada hewan, tidak diberikan kepada yang lainnya. Akhlak ini, akhlak malu ini khusus akhlak bagi manusia, ya. Yaitu di rasa malu yang merupakan akhlak yang paling baik, yang paling agung kedudukannya dan paling banyak manfaatnya, ya. Bal huwa khosotul insaniyah, bahkan dia ciri khas kemanusiaan. Ya, ciri khas manusia, ya, seorang itu dikatakan manusia kalau dia punya rasa malu, ya. Faman la haya'a fi laisa ma'hu minal insaniyah illa al-lahmu wad-damu, ya, wa suratuhuma al-zahira. Maka orang yang enggak punya rasa malu, maka dia hanya sekedar daging dan darah dan bentuk tubuhnya saja. Namun tidak ada kemanusiaan, tidak ada sifat manusiawi dalam dirinya. Ya. Sebagaimana di dalam dirinya juga tidak ada kebaikan sama sekali kalau orang enggak punya rasa malu. Ibnu Qayyim melanjutkan, walau la hadzal khuluq lam yuqir dhaifa. Ya, walam yufi bil wa'di. Kalau bukan karena rasa malu, ya, kalau bukan karena rasa malu yang ada pada diri seseorang, maka seorang itu tidak akan memuliakan tamu. Ya, biar aja tamu datang, biar aja. Ya, tapi karena dia punya rasa malu, dia akan memuliakan tamu. Kemudian dia juga akan, ya, memenuhi janji. Kalau orang nggak punya malu, peduli amat. Saya ingkar janji berkali-kali, nggak peduli. Ya, yang membuat dia mau menepati janji, salah satunya adalah rasa malu. Ya, walam yu'addi amanatan. Kalau bukan karena rasa malu, dia tidak akan menunaikan amanah. Ya, dan dia juga tidak akan, ya, membantu orang lain, tidak akan menunaikan kebutuhan orang lain. Tidak akan dia kemudian, ya, tidak akan seorang itu kemudian berusaha mencari cara yang paling bagus dan menjauhi cara yang jelek dalam berinteraksi kepada orang lain, ya. Dan kalau bukan karena rasa malu, pasti dia tidak akan menutup auratnya, ya, dan tidak akan menahan diri dari perbuatan yang kecil, ya. Wa katsirun minan nas laulal haya alladhi fihi lam yuaddi syai'an minal umuri al muftaridah. Dan ya, dan kalau bukan dari banyak manusia kalau bukan karena ada rasa malu dalam dirinya, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang wajib baginya, ya, dan dia tidak akan memperlakukan orang, dia tidak akan, ya, merawat hak-hak orang lain, ya, kalau bukan karena rasa malunya. Dia tidak akan kemudian menyambung silaturahim, dia tidak akan berbuat baik kepada orang tua, ya. Jadi ada orang-orang yang dorongan untuk dia bersilaturahim, dorongan untuk dia melakukan hal yang wajib, menunaikan hak orang lain, kemudian berbuat baik kepada orang tua, rasa malu, ya. Kita belum bicara soal iman, ya. Ya, tapi ada orang yang memang motivasinya itu rasa malu. Ya, kalau dia nggak punya malu, dia tidak akan melakukan semua itu. Maka fa'inal ba'itha ala hadhil af'al imma diniyun wa huwa roja'u akibatiha alhamidah. Maka dorongan untuk melakukan semua itu yang tadi kita sebutkan, menunaikan amanah, menunaikan hak orang lain, menyambung silaturahim dan lain sebagainya, boleh jadi itu adalah faktor diniyah. Dia memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma duniawiyun, atau boleh jadi dorongannya dorongan duniawi, yaitu haya, yaitu rasa malu. Ya. Rasa malu yang merupakan akhlak yang mulia, maka telah jelas bagi kita bahwasanya kalau orang itu enggak punya malu, ya, baik itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala atau malu kepada makhluk, maka tentu dia tidak akan berbuat hal yang tadi kita sebutkan. Ya, kalau orang nggak, kalau bukan karena rasa malu, pasti mereka tidak melakukan hal tersebut. Jadi dorongan dia hanya karena dia punya rasa malu. Ya. Kemudian Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Qalu, maka sahabat bertanya, wa ma haqqul haya, wahai Rasulullah, seperti apa rasa malu yang sebenar-benarnya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antahfaz ra'sa wa ma hawa. Hendaknya engkau menjaga kepalamu dan apa yang di sekitarnya, yaitu berupa bibir, apa yang mencakup kepala itu semua dijaga. Bibirnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga. Jagalah itu. Wal batna wa ma wa'a. Dan perut dan apa yang ditampung atau apa yang ditampung oleh perut, ya, perut itu sendiri, kemaluan dan lain sebagainya itu juga harus dijaga. Wa tadhkurul maqabira wal bila, dan engkau ingat tentang alam kuburmu dan kehancuranmu. Ya, ingat bahwa nanti kamu akan dikubur dan akan hancur di alam kubur. Ya, itu kalau kita mau bersikap malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah, maka ingatlah, jagalah kepala kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, ya, jagalah perut kita, kemaluan kita, dan juga ingatlah kematian. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, maka silakan lakukan sesukamu. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, ya, bahwa pendapat yang paling tepat, karena tadi disebutkan ada dua pendapat, ya, adalah pendapat dari Abi Ubaid dan banyak ulama, di mana mereka mengatakan annahu tahdidun. Bahwasanya makna dari hadis tadi adalah sebagai ancaman. Ya. Tadi kan kita sudah sebutkan, ya, ada yang bermakna ancaman, ada yang bermakna memang perintah. Namun yang dikuatkan di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu merupakan ancaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Tadi sudah kita bacakan, "Berbuatlah sesukamu." Sungguhnya Allah Maha mengawasi apa yang kalian lakukan. Ya. Memang silahkan, tapi ingat kamu diawasi. Nah, jadi yang mengancam. Ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu wa tamattau qalila." Makan dan bersenang-senanglah kalian sejenak. Ya, itu sebenarnya ancaman, bukan disuruh bersenang-senang beneran. Ya, ingat, kamu bersenang-senang di dunia, namun di akhirat nanti akan disiksa. Maka perintah di sini perintah bermakna ancaman. Ya. Seperti kita mengancam orang, silahkan kamu mau ngapain silahkan, awas. Nah, seperti itu maksudnya. Ada pun yang lain mengatakan huwa idnun wa ibahah. Ada yang juga yang mengatakan bahwasanya dia adalah bermakna pembolehan. Ya. Maknanya adalah ketika engkau ingin melakukan sesuatu, maka pikirkan sebelum kau melakukannya. Kalau dia merupakan hal yang engkau malu kepada Allah dan malu kepada orang, maka jangan lakukan. Wa in kana mimma la yastahya minhu faf'alhu fa innahu laisa biqabih. Tapi kalau engkau memang sudah mikir menganggap itu memang bukan hal yang memalukan, bukan hal yang kemudian engkau malu di hadapan Allah, ya, maka lakukanlah, karena itu berarti bukan hal yang tercela. Ya. Jadi tetap mempertimbangkan ini memalukan atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau ini memalukan ya enggak usah. Tapi kalau enggak punya malu, maksudnya ini bukan hal yang memalukan, maka silakan lakukan. Jadi beda ya antara tidak punya malu dengan tahu bahwa saya ini malu dan ini tidak perlu malu, ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, wa indi, dan menurutku, kata Ibnu Qayyim, ya, anna hadzal kalama, bahwasanya perkataan ini, ya, bentuknya adalah bentuk tolab, bentuknya adalah permintaan, tapi bermakna khobar, bermakna informasi. Tadi sudah kita sebutkan, diantara pendapatnya adalah bahwasanya ini bermakna khobar, ya, meskipun dia datang dalam bentuk perintah, namun sebenarnya ingin mengabarkan sesuatu, ya, bahwasanya orang yang tidak punya malu, maka dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, ya. Jadi ini maknanya bukan berarti dia mengizinkan, ya, bukan berarti dia kemudian sekedar mengancam, tapi memang betul-betul mengabarkan bahwa orang yang nggak punya malu itu pasti akan melakukan apapun yang dia maui, ya. Maknanya adalah bahwasanya yang menghalangi seorang dari rasa dari perbuatan jelek sesungguhnya hanyalah rasa malunya. Ya, maka orang yang nggak punya malu, dia akan berbuat apa yang dia sukai. Ya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan ini dalam bentuk kalimat perintah, maka dia di sini terdapat sebuah makna yang mendalam, makna yang sangat menarik, ya. Bahwasanya pada diri manusia itu ada hal-hal yang memerintah dia dan ada hal-hal yang melarang dia. Ya. Jadi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dalam berbuat itu selain dilarang dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita sendiri kok ada sesuatu yang melarang dan akan ada sesuatu yang menyuruh, ya. Ada amirina wa zajirina, ada yang menyuruh dan ada yang melarang, ya. Dan ada dua, ya, yang memberikan larangan dan memerintah di sini, yaitu ada rasa malu dan ada hawa nafsu. Maka ketika dia mentaati rasa malunya, itu akan menghalangi dari berbuat apapun yang dia inginkan, ya. Tapi dia juga punya pemerintah dan pelarang dari sisi hawa nafsu, yang kalau dia taati, ya, maka otomatis dia tidak mentaati rasa malunya, sehingga dia mentaati hawa nafsunya dan syahwatnya. Jadi dua kubu yang saling bertentangan, rasa malu dan hawa nafsu. Ya, kalau kita menuruti rasa malu kita, maka berarti kita nggak nurut dengan hawa nafsu. Kalau kita menuruti hawa nafsu, berarti kita tidak menuruti rasa malu kita. Ya, tentunya kita pilih adalah menuruti rasa malu. Maka di sini, ya, ketika beliau SAW menyebut hadis tersebut dalam bentuk perintah, maka di sini ya tatammanu hadzal ma'na duna ayyuqala ma la yastahi sana'a ma yastahi. Ini mengandung makna bahwa bukan sekedar orang yang enggak punya malu itu akan melakukan apapun yang dia mau. Ya, tapi betul-betul akan membuat dia sadar bahwasanya berarti kamu telah menuruti hawa nafsumu dan mengabaikan rasa malumu, ya. Kemudian para pendengar di Allah Subhanahu wa taala, beliau hafizahullah mengatakan wal hayyu ismun min asma'illahi al husna. Dan ketahuilah para pendengar di Allah Subhanahu wa taala bahwa al hayyu itu merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Apa itu al hayyu? Al hayyu adalah yang maha pemalu. Yang maha pemalu. Ini merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah, ya. Dan ini terdapat dalam dua hadis, ya. Hadis yang pertama dari Ya'la bin Umayyah bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat ada laki-laki yang dia membasuh kotoran tanpa menutup dirinya dengan sarung. Jadi terlihat, ya. Dia membersihkan kotoran namun kelihatan. Jadi kan kelihatan auratnya, ya. Fasa'idal mimbar, maka Nabi naik mimbar, fahamidallah, dan Nabi kemudian memuji Allah, ya, innalhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'firuh, misalnya, atau yang lainnya, ya, wa asna alaihi, dan Nabi memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla hayyun, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu, ya, sitirun, dan maha menutupi, ya, maha menutupi aib. Yuhibbul haya'a wassitr. Allah suka dengan rasa malu dan juga, ya, menutupi aib atau menutup aurat. Fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Maka ketika salah seorang di antara kalian, ya, sedang membersihkan, ya, cebok atau semisalnya, maka hendaknya dia menutup dirinya, jangan kelihatan sama orang lain. Di sini ada penetapan nama Hayyi, Al-Hayyiyu, ya, maha pemalu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Rabbakum tabaraka wa taala Hayyiyun Karimun." Ya. Sesungguhnya Rabb kalian Subhanahu wa taala adalah maha pemalu dan maha mulia. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu malu, segan, ya, dengan hambanya yang sudah mengangkat kedua tangannya namun Allah biarkan dia kembali dengan tangan yang hampa. Allah malu kalau orang hamba sudah mengangkat tangannya kemudian dibiarkan tangannya ini hampa. Artinya apa? Ya, kalau kalau hamba itu mau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia angkat tangannya. Ya, karena Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang ini, ya. Maka al-haya'u sifatun min sifatihi jalla wa ala. Maka rasa malu itu atau sifat malu merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya seluruhnya tidak ada yang serupa dengan makhluk. Dan makhluk pun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengannya satupun, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah juga mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang sebanding dengan Allah? Ya. Fahaya'u subhanahu wasfun yaliqu bihi. Maka sifat malu bagi Allah itu sifat yang layak bagi Allah, bukan seperti malunya makhluk. Laisa ka haya'il makhlukin, enggak seperti malunya makhluk, ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan rasa malu. Ya, dengan sifat malu. Dan Rasul pun mensifati Allah dengan sifat malu. Ya, dan menyebutkan informasi bahwasanya Allah itu Al-Hayy, yang Maha Pemalu, yang Maha Mulia. Ya, sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan, ya. Dan dalam hadis Ummu Sulaim dikatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi." Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu untuk mengungkapkan kebenaran. Ya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahi minal haqqi." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya, ya, Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Ya, maka beliau menunjukkan la ta'tun nisa'a fi a'jazihin. Maka janganlah kamu datangi wanita dari duburnya. Ya, artinya itu hal yang seharusnya kita tidak perlu malu untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanya tentang mandi junub, tentang haid, tentang mimpi basah dan sebagainya, itu sebenarnya bukan hal yang memalukan untuk ditanyakan, karena Allah tidak malu, ya. Tidak malu terhadap kebenaran. Ya. Nah, barangkali yang ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan datang di halaman yang ke-254, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi di sore hari ini Ustaz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat Muslim dan para pendengar sekalian, baru saja kita dengarkan kajian rutin kita setiap hari Ahad sore di Radio Muslim Jogja bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, melanjutkan kajian dari kitab Ahadithul Akhlaq. Tadi kita simak dan dengarkan pembahasan tentang rasa malu. Milikilah rasa malu. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari para pendengar. Pertanyaan pertama Ustadz, yeah. Izin bertanya, apakah berteman dengan lawan jenis di media sosial termasuk kurang memiliki rasa malu Ustadz? Dan bagaimana dengan menyimpan kontak lawan jenis, apakah hal ini termasuk tidak memiliki rasa malu? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan wa barakallahu fi. Baik, tadi berapa di awal-awal? Yang pertama memiliki teman di sosial media, teman lawan jenis. Ya, barakallahu fikum. Memiliki teman tidak masalah, karena ya kita kadang perlu interaksi kepada orang lain, tidak kemudian menjadi aib ya ketika seorang itu berteman dengan lawan jenis. Namun tentunya orang yang memilih untuk tidak berteman dengan lawan jenis itu pilihan dia, dan itu sesuatu yang baik, ya. Artinya tidak boleh melazimkan atau mengharuskan orang lain kemudian sama dengan dia, ya. Ya, saya tidak berteman dengan lawan jenis, ya. Saya ya itu hal yang baik, ya. Dia menjaga dirinya, namun bukan berarti kemudian orang harus sama ya, dengan dirinya. Orang mau berteman dengan lawan jenis silakan. Hanya tergantung interaksinya seperti apa, kan gitu ya. Berteman saling berbagi faedah misalnya, ya, orang mau mengambil faedah dari orang lain, tidak masalah. Ya, sekedar itu saja, saling membaca ini tidak masalah. Tapi kalau kemudian interaksinya berlebihan, nah itu yang kemudian menjadi masalah. Ya. Apalagi tadi pertanyaan keduanya? Pertanyaan kedua tadi, menyimpan kontak lawan jenis, Ustaz. Oh ya, sama ya, tergantung kebutuhan. Ya, kita tidak melihat bahwasanya secara mutlak tidak boleh, tidak benar seperti itu ya. Kalau memang dia memang punya urusan dengan kita, ya dia jualan dan lain sebagainya, tidak masalah menyimpan. Tapi kalau menyimpan untuk kemudian punya tujuan-tujuan yang tercela, punya tujuan PDKT dan lain sebagainya, ini yang tidak dibenarkan. Ya, kalau memang sekedar menyimpan, kalau dia ini misalnya jualan sesuatu ya, atau dia mungkin kontak person untuk sesuatu acara misalnya dan sebagainya, memang ada perlunya tidak masalah. Ya, tapi kalau memang ada tujuan lain yang itu adalah tujuan-tujuan seperti pendekatan, ya, misalnya, maka ini termasuk orang yang tipis rasa malunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ya. Bagaimana cara bertaubat dari banyaknya foto kami di akun media sosial teman-teman? Yang mana teman-teman tersebut beberapa tidak mau menghapus postingan yang ada foto kami sebelum hijrah. Mohon nasihatnya Ustadz. Oh, baik. Ya, ketika seorang akhwat ya biasanya ya yang dia apa namanya, yang dia biasanya sudah hijrah gitu ya, kemudian dia mulai memikirkan foto-foto yang lama, kemudian dia ingin menghapusnya namun terhalang oleh kadangkala foto itu bukan dia yang mengunggah tapi orang lain ya, maka dia berusaha sekuat tenaga supaya foto ini tidak banyak tersebar ya, dia berusaha supaya temannya ini kemudian menghapusnya ya, dan dia fattaqullah mastata'tum, dia hendaknya dia bertakwa kepada Allah semampu dia ya. Kalau memang dia memang sudah berusaha kemudian dia apa namanya tidak bisa lagi meminta temannya untuk menghapusnya ya, insyaallah taala sudah terbebaskan ya zimmah dia atau kewajiban dia ya, namun selama dia bisa mengusahakan, usahakan. Ya, karena ya kita itu pengen hijrah itu sempurna, ya kan ya. Kita pengen hijrah itu sempurna, kita pengen meninggalkan dunia kita yang lama itu secara total ya. Kalau ada masih ada foto-foto ya, ya artinya kita ya masih terbayang-bayang dengan masa lalu. Ya, tapi selama dia sudah berusaha insyaallah enggak masalah. Ya, semoga Allah memudahkan urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Ya, Ustaz, bolehkah seorang akhwat melakukan live streaming video menampilkan dirinya dengan tujuan jualan online dengan menunjukkan secara langsung dagangannya? Namun tetap menggunakan pakaian syar'i dan menutup aurat, produknya pun produk yang diperuntukkan untuk muslimah. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya sarankan untuk tidak menggunakan foto diri ya, bagi akhwat yang ingin menawarkan dagangannya ya, karena itu yaitu menunjukkan rasa malu yang kurang gitu ya. Karena zaman sekarang sudah bisa orang itu menawarkan dagangan dengan menggunakan manekin. Ya. Kenapa harus kemudian mencantumkan apa menampakkan dirinya? Ya. Yang paling ringan mungkin ya bisa saja dia kemudian menjadi model, namun semua bagian tubuhnya itu diedit ya, di crop, dihilangkan ya, kepalanya diadakan sehingga dia bisa menampakkan model bajunya seperti apa, namun dirinya sendiri tidak tampak, baik itu kepalanya maupun tangannya ataupun kakinya. Nah itu masih lebih ringan, tidak masalah ya. Jadi kalau kemudian dia kemudian menunjukkan dirinya ya, maka ini sangat-sangat tidak disarankan ya, sangat-sangat tidak di anjurkan bagi wanita ya, karena zaman sekarang tidak perlu seperti itu, tidak perlu ya, ada manekin dan kita juga bisa mengedit fotonya dengan ini, sehingga tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk memajang dirinya hanya untuk kemudian melariskan dagangan. Apalagi ada tipe-tipe penjual yang dia bukan cuma menjual bajunya, dia ingin lebih laris dengan kecantikan dari modelnya. Ini yang salah ya. Salah ya. Padahal harusnya dia hanya perlu untuk ini loh bajunya selesai gitu ya. Tapi supaya lebih laris modelnya dibuat cantik. Nah, ini yang kemudian nah justru menjadi kontraproduktif ya. Katanya hijab, katanya jilbab, tapi justru mengeksploitasi kecantikan ya. Jadi saran saya masih banyak cara untuk menampilkan pakaian syar'i ya tanpa harus menampakkan diri ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Ya, itu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan ya. Sore hari ini kajian kita. Sebagai penutup mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Para penerima Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampaikan ya setengah dari bab ke-17 yaitu bab tentang rasa malu ya, bahwasanya rasa malu itulah yang minimal itu akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela ya, karena benteng manusia itu ada dua, yang pertama rasa takut dia kepada Allah, yang kedua rasa malu. Kadangkala orang itu nggak punya rasa takut kepada Allah tapi dia masih punya malu kepada orang lain ya, dia mungkin sebenarnya nggak peduli halal haram tapi dia masih punya rasa malu, itu sudah masih lebih bagus daripada dia nggak takut kepada Allah dan nggak punya rasa malu, karena itu benteng terakhir. Orang kalau sudah nggak punya rasa malu ya, dia nggak takut kepada Allah, tentu dia yang pertama takut kepada Allah dulu. Kalau takut kepada Allah sudah hilang, masih ada rasa malu. Kalau rasa malu sudah hilang, sudah dia akan melakukan apapun yang dia sukai. Maka penting sekali menjaga sifat malu ada pada diri kita, terutama wanita ya, wanita di zaman sekarang mereka cenderung justru lebih tidak pemalu daripada laki-laki ya. Laki-laki saja mungkin masih menjaga image ya, masih ini. Kalau perempuan masa kadangkala justru lebih terbuka daripada laki-laki. Karena apa? Karena ada dorongan untuk pamer, dorongan untuk menunjukkan ini saya cantik, saya ini, saya itu. Karena persaingannya dengan wanita-wanita yang lain. Ya. Ini yang menjadikan seorang kemudian mengabaikan rasa malunya. Jadi jangan sampai rasa-rasa seperti itu mendominasi pada diri kita dan justru pertebalah rasa malu kita baik kepada Allah maupun kepada manusia. Insya Allah kita akan banyak terhindar dari berbagai macam perbuatan buruk. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rasa malu yang akan menghalangi kita dari berbagai macam kejelekan, akan mendorong kita untuk banyak berbuat hal-hal yang baik. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.